الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بالله والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-161 dan 162 dari surah An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita tentang orang-orang Yahudi, wa akhidhihim riba wa qad nuhu anhu, dan mereka mengambil riba padahal mereka sudah dilarang untuk mengambilnya, memakannya, memanfaatkannya. Riba adalah perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di umat Yahudi dan di umat Islam ini. Haram hukumnya untuk memakan riba, mengambil riba. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas." ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina ya'kuluna riba, adapun orang-orang yang memakan riba, mengambil riba, memanfaatkannya, nanti di hari kiamat, la yakumuna illa kama yakumul ladhi yatakhabbathu syaitan. Di hari kiamat mereka tidak akan berdiri kecuali sama seperti berdirinya orang yang kerasukan syaitan, kerasukan jin. Tidak bisa berdiri tegak, sempoyongan, kemudian terjatuh. Coba lagi berdiri, sempoyongan, terjatuh ulang. Begitu seterusnya. Yang demikian karena mereka mengatakan innamal bay'u mithlu riba, jual beli itu sama seperti riba, riba itu sama seperti jual beli. Menurut mereka, baik, menurut mereka kan sama. Saya membeli barang 500 ribu rupiah, saya jual 600 ribu rupiah, kan untung 100 ribu. Sama seperti saya mengutangkan uang 500 ribu rupiah, orang itu pakai, setelah itu dikembalikan 600 ribu rupiah. Kan sama, kurang lebih. Menurut mereka, apalagi kalau mempekerjakan orang untuk menagih setiap hari di rumah-rumah, lebih banyak lagi bunganya. La haula wa la quwwata billah. Lebih banyak lagi bunganya. Pinjam 1 juta, ujung-ujungnya bayar 1 juta 400. Bahkan 1 juta 500. Ditagih setiap hari. Setiap hari ditagih. Mempekerjakan orang memang. Alasannya kita kan pekerjakan orang, gaji orang. Ada administrasinya, ada anunya, macam-macam. Kan repot juga akhirnya kita. Ya kita harus ambil uang, ambil untung. Inilah yang mereka katakan sama seperti jual beli. La, kata Allah Subhanahu wa taala membantah. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ini nas. Nas. Tidak bisa lagi dikias-kias. Kias itu ibaratnya bangkai, kata para ulama kita. Tidak bisa dipakai kecuali dalam kondisi darurat. Artinya tidak ada nas yang kita dapatkan dari kitabullah dan sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta ijma', maka baru kita pakai kias. Nasnya jelas bahwa Allah mengharamkan riba, menghalalkan jual beli, itu nasnya. Maka tidak ada lagi yang boleh menganyamakan antara jual beli dengan riba, tidak boleh. Karena jelas dalilnya bahwa Allah mengharamkannya. Jadi, riba ini apakah dikelola oleh perbankan, jadi bank konvensional atau bank syariat mungkin, walaupun namanya lain, barakallahu fiik, atau koperasi mungkin, atau orang per orang di kampung. Maka itu tetap namanya riba, walaupun mereka namakan dengan nama yang lain. Barakallahu fikum. Riba walaupun belum bukan dalam bentuk uang, tetap itu adalah riba. Karena kaidah yang diambil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu qardin jarra manfa'ah fahuwa riba. Semua piutang yang mendatangkan kemanfaatan, maka itu adalah riba. Manfaat apapun, apakah dalam bentuk duit, jasa, atau barang-barang yang lainnya. Seperti misalnya tetangga kita tukang ojek, setiap hari kita memakai jasanya untuk ke toko kita, ke pasar kita. Setiap hari kita bayar, setiap berangkat 10.000, pulang juga mungkin 10.000. Setiap hari kita pakai jasanya dia. Suatu ketika tetangga kita ini, tukang ojek ini, pengen ngutang. Datanglah ke kita meminta pinjaman untuk kebutuhan dan keperluannya. Maka dia pun meminta 5 juta rupiah. Ya sudah, kita berikan kepadanya 5 juta sebagai utang. Tidak ada bunga. Tidak ada bunganya, Pak Jin, tidak ada bunganya. Yang penting kau cicil atau bayar sampai 1 bulan yang akan datang, sudah lunas. Oh iya, siap Pak Haji, misalnya. Maka keesokan harinya kita akan memakai jasanya. Jadi, jasanya setelah kita pakai, kita pengen bayar, dan tukang ojek itu pun mengatakan, "Gak usah bayar Pak Haji, gak usah." Maka itulah riba. Itulah riba. Barakallahu fiik. Subhanallah. Itulah riba yang semisal dengan ini pokoknya. Maka tetap harus dibayar. Tetap harus dibayar. Kalau saat itu dia tidak mau terima, tukang ojeknya tidak mau, barakallahu fikum, tidak mau menerima, maka kita harus menghitung-hitungnya. Tapi hari ini saya pakai jasanya dia 20.000, besoknya 20.000 lagi, besoknya 20.000 lagi. Pada saat pembayarannya dia, maka kita pulangkan uang dia, barakallahu fikum, kita bayar. Atau kita potong. Walhasil barakallahu fikum. Baik. Kalau ini sudah merebak di tengah-tengah masyarakat. Tapi kalau tidak, dan kita pengen membalas kebaikan orang yang telah memberikan utangan kepada kita, maka boleh kita memberikan lebih. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Taib ahsanukum ahsanukum qadaa." Orang terbaik di antara kalian adalah orang yang baik dalam membayar utang. Taib. Ucapan ini diucapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ada seorang Arabi yang dipinjam ontanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kebutuhan perang. Jatuh tempo orang ini datang, tapi kurang sopan dia dalam menagih utang. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Carikan unta untuknya." Maka para sahabat pun mengatakan, "Ya Rasulullah, tidak ada unta yang seumur dengan unta yang dulunya kita pinjam dari dia." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Berikan walaupun yang lebih baik dari itu. Unta yang lebih besar, unta yang lebih bagus." Diberikan kepada Arabi tersebut. Beliau pun mengatakan, "Sebaik-baik orang di antara kalian adalah yang baik dalam membayar utang." Baik. Melebihkannya tidak jadi masalah. Kalau itu bukan kebiasaan masyarakat, wallahul musta'an. Ya, ini kebiasaan riba. La haula wala quwwata illa billah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa akhirihimur riba," dan mereka mengambil riba, "wa qarnuhu anhu." Dan sementara mereka telah dilarang untuk mengambil riba. "Wa akhim amwalan nas bil batil." Mereka memakan harta manusia dengan cara yang batil. "Wa atadna lil kafirin minhum adzaban alima," dan kami persiapkan untuk orang kafir di antara mereka azab yang pedih. Kata Allah Subhanahu wa taala, mengecualikan dari kalangan orang-orang Yahudi, masih orang Yahudi. Ahlul kitab, "Lakinir rasikhuna fil ilmi minhum wal mu'minun." Adapun orang-orang yang rasikhun, orang-orang yang kuat ilmunya terhadap hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dari kalangan orang-orang Yahudi, tetap saja ada dari baqaya ahlul kitab, sisa-sisa ahlul kitab yang masih berpegang teguh dengan kitabnya. Ada yang beriman, cuman ya sedikit sekali di antara mereka yang mau beriman. Walaupun dia tahu bahwa Rasul Muhammad adalah Rasul, cuma mereka tidak mau mengimaninya karena hasad. Lakinnar rasikhuna bil ilmi minhum, yani minal yahudi wal mu'minun, dari kalangan orang-orang yang beriman, kaum muslimin. Yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Mengimani apa yang diturunkan kepada engkau dari Al-Qur'an dan apa yang diturunkan sebelum engkau dari At-Taurat, Al-Injil dan semuanya. Wal muqimina shalah, dan mereka-mereka itu yang menegakkan salat. Wal mu'tuna zakah, dan mengeluarkan zakat. Wal mu'minuna billahi wal yawmil akhir, dan mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Bagaimana mereka ini? Ulaika sanutihim ajran azima. Mereka-mereka itulah yang kami akan berikan pahala yang sangat besar. Janji pasti dari Allah Subhanahu wa taala bahwa siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya hari kiamat, beramal saleh, barakallahu fikum, mereka inilah yang akan diberi pahala ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat kelak. Tetap ada yang dikecualikan. Dari beberapa hari pembahasan tentang orang Yahudi, diangkat kejelekannya, barakallahu fikum, keburukannya, kebobrokannya. Kemudian di akhirnya Allah masih mengecualikan bahwa di antara mereka masih ada yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, masih ada yang berpegang teguh terhadap At-Taurat, mengimani Muhammad alaihi salatu wasallam sebagai seorang nabi, mengimani Al-Qur'an sebagai kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk mereka ini janji Allah Subhanahu wa taala, "Ulaika sanutihim ajran azima." Kami akan berikan pahala yang sangat besar untuknya. Barakallahu fikum. Dan mereka-mereka inilah yang diberikan pahala dua kali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahlul kitab yang mengimani rasul mereka sebelumnya, kitab mereka sebelumnya, kemudian mengimani Muhammad alaihi salatu wassalam, termasuk tiap orang yang diberi pahala dua kali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu keistimewaannya. Dan kalau mereka tidak mau mengimani, maka tentunya azab sangat pedih untuk mereka karena mereka tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka tidak mau mengimaninya.